Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيما أشر الإخوة رحمنا ورحمكم الله pada materi pembahasan kita Shawarif Anil Haq, pembahasan kita masih pada bab yang ke-25 dari penghalang-penghalang yang menghalangi seorang dari kebenaran, yaitu adanya prinsip al-i'tiqad thumma al-istidlal, prinsip yang salah yang hanya diterapkan oleh ahli al-bid'ah wal hawa, yaitu meyakini benarnya sesuatu terlebih dahulu baru kemudian mencari dalil. Ini prinsip yang batil dijadikan landasan oleh semua ahli bid'ah dan ahli ahwa, sehingga dengan prinsip ini mereka menolak semua pembahasan-pembahasan, penjelasan-penjelasan, arahan-arahan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Karena orang yang berprinsip dengan prinsip tersebut, mereka menjadikan dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sesuatu yang sesuai dengan hawa-hawa nafsu mereka, sehingga mereka sebagai hakim untuk Al-Quran dan As-Sunnah, bukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hakim atas mereka. Ini perhatikan, dengan prinsip ini mereka menjadikan diri mereka sebagai hakim, menghakimi Al-Quran, menghakimi Sunnah untuk sesuai dengan keyakinan-keyakinan mereka, sehingga mereka ambil dalil-dalil yang sesuai dengan prinsip mereka dan mereka tolak atau mereka takwilkan, mereka tafsirkan ke makna yang tidak bertentangan dengan keyakinan-keyakinan mereka. Berbeda dengan ahli sunnah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hakim yang memberikan konsekuensi, mereka harus tunduk di dalam menjalankan sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun berat dijalankan, walaupun bertentangan dengan syahwatnya, demikian pula prinsipnya. Tayyib, kita bacakan alinea-alinea terakhir di pembahasan ini, tepatnya di halaman yang ke-116, perkataan al-imam Abu Muhammad ibni Hazm rahimahullahu ta'ala. Salah seorang imam yang ma'ruf, yang dikenal dengan madhab zahiri. Naam. Disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah, wa idza warada 'alaika khitabun bilisan aw hajamta 'ala kalamin fi kitabin fa iyyaka an tuqabilahu muqabalatal mughadabah الباعثة على المبالغة قبل أن تتيقن بطلانه ببرهان قاطع. Kata beliau rahimahullah, apabila terdapat satu penjelasan dalam satu ucapan, ataukah engkau ingin melihat penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, kamu melihat adanya satu ucapan yang tidak sesuai dengan hatimu, atau kamu mendengarkan satu ucapan yang tidak sesuai dengan keyakinanmu, maka al-Imam Ibn Hazm rahimahullah menyebutkan, iyyaka an tuqabilahu, maka janganlah engkau menghadapi Al-Quran dan As-Sunnah dan perkataan-perkataan tersebut dengan penghadapan yang dipenuhi dengan emosi. Al-ba'ithah 'ala al-mubalaghah, yang membangkitkan dirimu untuk bersikap ekstrim di dalam menyikapinya. Jangan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kalau demikian berarti dia menuruti syahwatnya. Dia menuruti sesuatu yang ada pada dirinya. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, yang seharusnya kamu lakukan adalah kamu perhatikan terlebih dahulu, kamu yakini terlebih dahulu apakah yang kamu lihat, yang kamu dengarkan tersebut adalah ucapan yang batil ataukah yang ataukah ucapan yang tidak batil. Qabla an tatayaqqana butlanahu bi burhanin qati', sebelum kamu meyakini dengan hatimu dengan sebenar-benarnya tentang kebatilan sesuatu tersebut dengan dalil yang pasti. Naam. Baru kemudian boleh seseorang membantahnya. Baru kemudian seorang boleh untuk menolaknya dan tidak menerimanya, mengkritikinya. Naam, sehingga jangan kemudian syahwatnya yang dia kedepankan sebagai hakim, tapi dia teliti secara ta'ani, tidak tergesa-gesa, dia lihat Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia cocokkan perkataan tersebut dengan timbangan keduanya. Kemudian beliau juga menyebutkan, walakin ikhbal salim al-qalbi anin nazai anhu. Tapi yang pertama kamu lakukan adalah hadapilah dengan hati yang penuh dengan keselamatan dari menyelisihinya. Baik menyelisihi sesuatu tersebut ataukah membelanya. Namun hadapilah seperti keadaan seorang yang yuridu hadha nafsihi fi fahmi ma sami'a wa ara. Hadapilah seperti keadaan seorang yang menginginkan untuk mendapatkan pemahaman apa yang dia dengarkan dan apa yang dia lihat, dan keinginan untuk menambah ilmu yang bermanfaat dan menerimanya bila mana ternyata itu adalah sesuatu yang baik. Naam. Ini yang seharusnya dilakukan. Sehingga konsekuensinya memiliki keutamaan yang besar bagi orang yang memiliki prinsip-prinsip tersebut. Falhasil, pada kalimat-kalimat yang setelahnya beliau juga menyebutkan pembahasannya kurang lebihnya sama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah. Demikian pula penjelasan-penjelasan dari kalangan para salafun as-salih yang pada pembahasan sebelumnya telah kita bacakan dan telah kita jelaskan. Sehingga kita cukupkan dengan keterangan yang sebelumnya. Sekarang kita masuki bab yang baru insyaAllah. Bab yang ke-26. Termasuk dari penghalang yang menghalangi seorang dari kebenaran adalah al-jahlu bi ahlil batil wa maqalatihim. Naam. Termasuk dari penghalang yang menghalangi seorang dari kebenaran adalah jahil tentang ahlil batil, jahil tentang individu-individu, person-person ahlil batil, sehingga dengan kejahilannya dia tidak bisa menyimpulkan orang tersebut sebagai seorang yang batil. Naam, sebagai seorang yang berdiri di atas kebatilan karena dia jahil. Wa maqalatihim, dan jahil tentang ucapan-ucapan mereka ahlil batil. Naam. Ini termasuk dari penghalang yang menghalangi seorang dari menerima kebenaran. Karena biasanya seseorang menghukumi yang lainnya berdasarkan penampilan. Penampilan yang baik, yang terlihat nyunnah dan terlihat bagus akhlaknya, demikian pula perilakunya, maka bisa langsung disimpulkan dia baik, ya kan? Dia khair. Kalau demikian dia ala sunnah, dia berada di atas sunnah. Karena dia jahil, ternyata orang tersebut perkataannya demikian dan demikian. Ternyata orang tersebut telah melakukan perkara kebatilan demikian dan demikian. Sehingga dengan kejahilan dirinya hanya sebatas menghukumi seorang dari penampilannya akan memberikan konsekuensi dia memuji orang tersebut dan merendahkan mereka para ulama yang mengkritiki dirinya, demikian pula mengkritiki ucapan-ucapan, pendapat-pendapat yang diucapkan oleh lisannya. Nah, Sehingga sering kita menjumpai para muta'assibin, orang-orang yang ta'assub membela individu tertentu atau person tertentu bersama dengan apa yang dimiliki oleh mereka berupa kebatilan, disebabkan karena faktor jahil tersebut. Dia jahil. Nah, sehingga tatkala dalil tersebut tidak bisa dia cerna, maka dihukumi sesuai dengan pendapatnya. Gak mungkin ustadz itu keliru. Nah, gak mungkin dia mengucapkan demikian. Gak mungkin. Nah, karena dia lihat dia demikian dan demikian. Sehingga penting ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, agar seorang tersebut faham kondisi perkembangan keadaan seseorang. Jangan sampai nantinya karena ketidakfahaman dirinya tentang kondisi orang tersebut, akhirnya dia salah di dalam memuji, dia salah di dalam bersikap, sehingga bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam kebatilan sebagaimana orang tersebut jatuh pada perkara kebatilan tersebut. Nah, sehingga bacalah kitab-kitab rudud, bantahan-bantahan mereka para ulama. Karena betapa banyak kita menjumpai ada seseorang yang alal khair, pertamanya dia baik, dia atas sunnah, mendakwahkan sunnah, istiqamah di atas sunnah, namun setelahnya dia menyimpang. Betapa banyak orang tersebut demikian. Sebagaimana pula ada kalanya seorang yang awalnya menyimpang, kemudian ternyata dia kembali berada di atas al-haq, berada di atas as-sunnah. Nah, sehingga harus faham penjelasan-penjelasan, demikian pula keterangan-keterangan dari mereka para al-ulama. Nah, sehingga di sini ma'alif rahimahullah memasukkan termasuk dari penghalang yang menghalangi seorang dari menerima kebenaran adalah jahil tentang kondisi ahli batil, dia sebagai seorang yang batil, dan tentang ucapan-ucapan mereka. Di sini beliau menyebutkan beberapa asar penjelasan dari para salaf. Yang pertamanya beliau nukilkan perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar ibn al-Khattab mengatakan, qad 'alimtu wa rabbil Ka'bah mata tahlikul Arabu. Sungguh saya telah mengetahui demi Rabb pemilik Ka'bah ini, yaitu demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kapan orang Arab tersebut itu binasa. Idza wulliya amruhum man lam yashab ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab akan binasa bila mereka menyerahkan urusan mereka kepada seseorang yang tidak berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai sahabat Rasul. Naam. Menunjukkan yang dia angkat sebagai pemimpin mereka adalah seorang yang jahil, yang tidak memahami seperti apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jahil tentang dakwah Rasul, jahil tentang prinsip-prinsip orang-orang musyrikin yang mereka dahulunya berziat bersama Rasul, menyikapi orang-orang musyrikin sebagaimana Rasul bersikap menyikapi mereka. Demikian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yu'alij amra al-jahiliyah, dan dalam keadaan tidak begitu faham perkara-perkara jahiliyah. Nah, ini sebab-sebab binasanya bangsa Arab. Setelah sebelumnya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi bangsa yang mulia, menjadi bangsa yang terhormat dan disegani. Bahkan termasuk dari kemuliaan orang-orang Arab, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kitab sucinya, kitab yang paling mulia dan paling afdal, yaitu Al-Quran, menggunakan bahasa Arab. Naam. Dan Rasul yang paling mulia, paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla berbicara dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Dan Allah jadikan ucapan-ucapan ahli jannah pada yaumul qiyamah, ketika mereka berbicara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, yang keluar dari lisan-lisan mereka adalah menggunakan bahasa Arabiyah, bahasa Arab. bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, dan bahasa ahli Al-Jannah. Ini kemuliaan yang besar. Namun di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan setelah keutamaan yang demikian besar ini, bangsa Arab akan menjadi binasa bila mereka mengangkat seorang pemimpin yang jahil. Pemimpin yang jahil tidak bisa membedakan antara sunnah dengan kebatilan. Tidak bisa membedakan antara Islam dengan lawannya kekafiran, tauhid dengan syirik. Nah, ini sebab terjadinya kebinasaan. Yaitu ketika ada seorang yang jahil, kita ikuti, kita benarkan ucapannya dan kita tiru, adalah sebab-musabab kita terjatuh ke dalam kebatilan sebagaimana mereka. Sehingga penting, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita mengikuti seseorang, sebelum kita membenarkan seseorang dan memuji seseorang, lihatlah terlebih dahulu apakah orang tersebut berada di atas Al-Quran, As-Sunnah ataukah tidak. Dengan kita fahami keadaan dirinya dan kita fahami ucapan-ucapan yang dia ucapkan tersebut. Naam. Wa qala al-'allamah Abdul Latif ibn Abdul Rahman al-Syeikh rahimahullah, berkata al-'allamah Abdul Latif ibn Abdul Rahman al-Syeikh rahimahullah, naam, dalam kitab beliau Uyunul Wasail, tatkala menjelaskan mensyarah ungkapan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tersebut, وهذا لأن من لم لا يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره. Yang demikian disebabkan karena seseorang yang tidak mengetahui syirik, tidak mengetahui pula perkara-perkara yang dicela oleh Al-Quran, direndahkan oleh Al-Quran, akan menyebabkan dia menetapkannya dan mengakuinya. Naam. Wa huwa la ya'rifu annahu alladhi 'alayhi ahlul jahiliyah. Yang demikian disebabkan karena dia tidak mengetahui yang dia lakukan tersebut adalah sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Naam, dia jahil. Fayantaqadu bidzalika 'ural Islam, sehingga menyebabkan terputuslah ikatan-ikatan Islam yang sebelumnya terikat demikian kokoh. Naam. Mulailah menampakkan sesuatu yang dikatakan sebagai Islam padahal ternyata Islam berlepas diri darinya. Menampilkan sesuatu yang dikatakan ini sebagai sunnah padahal ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya. Inilah munculnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelisian-penyelisian di dalam Islam tersebut. Naam. Wa ya'udul ma'rufu munkaran, sehingga keadaan orang yang seperti ini akan menjadikan atau membalik perkara yang ma'ruf itu menjadi mungkar. Wal mungkaru ma'rufan, akan pula membalik yang mungkar menjadi ma'ruf. Wal bid'atu sunnah was sunnatu bid'ah, akan membalik bid'ah itu menjadi sunnah dan sunnah juga akan menjadi bid'ah. Ini berbahaya. Karena itulah sebagian penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li atawaqqihi. Faman lam ya'rif al-khairu min asy-syarri yaqa'u fihi. Saya pelajari yang jelek bukan dalam rangka untuk saya lakukan kejelekan tersebut, tapi saya pelajari yang baik, yang pelajari yang jelek, ini baik, ini jelek, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, adalah dalam rangka untuk memberikan pelindungan kepada saya jangan sampai terjatuh di dalamnya. Seseorang yang tidak bisa mengetahui memilah yang baik yang buruknya, yaqa'u fih, akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Wal'iyadu billah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga dengan ini pengetahuan kita di dalam mengetahui prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam, ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam ini harus imbang antara yang baik dengan yang buruknya. Kita pelajari tauhid, kita harus pelajari apa itu syirik. Ketika kita pelajari sunnah, kita harus pelajari pula apa itu bid'ah. Tatkala kita pelajari al-haq, kita pelajari pula apa itu al-batil. Demikian pula tatkala kita mempelajari, mengenal siapa-siapa ahli al-haq, maka kenalilah siapa-siapa seorang yang berada di atas kebatilan. Harus imbang pengetahuan dari dua sisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Inilah kunci keselamatan, kunci kita bisa istiqamah di atas al-haq dan terus bersama dengan ahli al-haq. Naam, ini penting. Jangan sampai nantinya ketika kita minim pengetahuan tentang hal tersebut, akhirnya terbalik dari sisi penilaian seperti yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala. Hanya sekedar menghukumi seseorang dari penampilan, ini banyak terjadi. Dari penampilannya dia seperti seorang yang mengamalkan sunnah, berarti dia ahli sunnah. Terlihat dia sebagai seorang yang zuhud, berarti dia alal haq. Ini berbahaya. Bahkan beliau menyebutkan wa yukaffar ar-rajulu bi mahdhal iman wa tajriduhu tauhid wa yubaddi'u bi tajridi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa mufaraqatihi al-ahwa wal bid'ah. Wa man lahu basira wa qalbun hayyun yara dhalika ayanan wallahu almusta'an. Dan seseorang itu akan dikafirkan disebabkan hanya semata-mata perkara iman dan tidak adanya prinsip tauhid di dalam dirinya, sehingga wajib perhatian dalam bab tersebut. Sehingga jangan menggampangkan, ini pembahasan tauhid, ini pembahasan seputar iman, kita sudah sering mendengarnya. Jangan terus pelajari apa itu tauhid, terus pelajari apa itu iman. Karena kapan seorang meninggalkan satu prinsip dalam perkara tauhid dan iman yang wajib diyakini oleh seorang dan dibenarkan oleh seorang, bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam kekafiran. Wa yubadda'u bi tajridihi mutaba'at ar-rasul wa mufaraqatahu al-ahwa wal bid'ah. Dan terkadang seseorang juga dibid'ahkan, dikatakan sebagai ahli bid'ah, disebabkan tatkala dia tidak mengikuti Rasul, bahkan menyelisih Rasul, dan lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsu dan kebid'ahannya. Wa man lahu basiratun wa qalbun hayyun yara dhalika ayanan wallahu almusta'an. Dan seorang yang memiliki penglihatan dan hati yang selamat akan melihat secara terang hal tersebut, wallahu almusta'an. Sehingga penjelasan dari Al-Allamah Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Syeikh rahimahullah menjelaskan pentingnya bab yang diangkat oleh al-mu'allifu hafizahullahu taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah, "Fa ma'rifatul batil huwa dakhilun fi jumlati asbabi mujanabatihi." Mengetahui kebatilan ini termasuk dalam pengetahuan seseorang terhadap sebab-sebab yang bisa menjauhkan dirinya dari kebatilan tersebut. Mengetahui perkara yang batil, mengetahui syirik sebagai syirik, bid'ah sebagai bid'ah, dan yang semisalnya adalah sebagai sebab kita bisa menjauhi dari itu seluruhnya. Sehingga syarat agar supaya kita bisa meninggalkan kebatilan, baik kebatilan tersebut berhubungan dengan tauhid yaitu syirik, atau berhubungan dengan sunnah yaitu bid'ah, maka harus memahami perkara-perkara kebatilan yang menyelisih tauhid, yang menyelisih sunnah tersebut. Karena dengannya kita bisa menjauhinya, dengannya kita bisa meninggalkannya. wasuluki tariqil haq, yang dengan ini seluruhnya seseorang akan bisa menempuh jalan yang benar, jalan yang lurus sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an, sesuai dengan bimbingan sunnah. Naam. Inilah kunci keselamatan. Kalau misalnya seseorang hendak naik ke atas puncak gunung, nah, sebelum dia naik ke puncak gunung tersebut, dia wajib untuk mengetahui rambu-rambu, demikian pula peringatan-peringatan yang ada di jalan tersebut, ya kan? Nanti sekian ratus meter ada jalan bercabang tiga, kamu jangan belok ke kiri dan ke kanan lurus. Ke kiri itu jurang, ke kanan jalannya buntu, bisa tersesat nantinya. Kamu harus lurus. Nanti jarak sekian lagi kamu akan menjumpai daerah demikian dan demikian, kamu harus demikian dan demikian, pilih jalan yang di sini saja karena ini lebih aman, dan yang semisalnya. Ini kunci seseorang bisa selamat demikian. Ini keadaan seorang yang menempuh jalan dari jalan-jalan dunia yang hubungannya ima kematian, ima musibah terkait fisiknya atau yang semisalnya. Apalagi dia dalam meniti jalan agama ini, jalan al-jannah, jalan yang tidak ada dari jalan tersebut melainkan satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan lurus terus menuju siratal mustaqim yang di depannya adalah al-jannah, ataukah jalan dia menyimpang sehingga terjatuh ke dalam neraka, wal-iyadzubillah. Karena itulah Nabi SAW Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah, Qul hadhihi sabili, atau wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut, jangan kalian ikuti jalan-jalan selainnya yang menyebabkan kalian menyelisihi jalan yang lurus tersebut. Disebutkan di dalam riwayat, ketika Nabi SAW menggaris-garis yang lurus, maka Rasul membaca firman Allah tersebut, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kemudian setelah Rasul menggaris-garis yang lurus, beliau SAW menggaris-garis yang banyak di sisi kanan dan kiri garis yang lurus tersebut. Rasul mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Laisa 'alaiha sabilun illa syaitan yad'u ilaiha, tidak ada satupun dari jalan-jalan yang menyimpang tersebut melainkan di sana terdapat syaitan yang menyeru seseorang untuk beralih dan memasuki jalan mereka. Wabillahi'adzubillah. Lihat bagaimana Rasul SAW tatkala menerangkan kebenaran, menerangkan lawannya. Tatkala menyebutkan untuk seseorang mengikuti jalan Allah Azza wa Jal, diterangkan pula jalan-jalan yang bisa menyebabkan seorang jauh dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga metode berdakwah dengan menerangkan al-haq, menerangkan lawannya, menjelaskan ahlil haq, menerangkan siapa ahlil haq, adalah metode dakwah Allah di dalam Al-Quran dan dakwah Nabi SAW di dalam sunnahnya, dan dipraktikkan oleh para sahabat Rasul dan generasi-generasi yang soleh setelah mereka. Dan inilah timbangan kebenaran. Naam. Sebagian orang ada yang mengkritiki metode dakwah tersebut. Di zaman sekarang ini enggak perlu adanya tahdir-tahdiran, katanya. Semua orang baik, tujuannya sama. Mereka kiaskan lagi dengan jalan-jalan dunia. Kalau ingin ke pondok pesantren Ibnul Mubarak, itu kan bisa muter-muter kan. Bisa melalui Bengkuring, tembusnya juga bisa masuk ke sini. Bisa melalui Juanda, bisa melalui Lambung. Dari Teluk Dalam juga bisa masuk ke pondok tersebut. Menunjukkan selama niat seseorang sama, dan keinginan seorang itu sama, walaupun jalannya berbeda, maka tidak mengapa. Sehingga tidak perlu adanya tahzir. Ini prinsip yang salah kaprah. Tidak benar yang demikian. Dengan seseorang memberikan peringatan bahayanya keyakinan seseorang atau ucapannya seseorang atau pemahamannya atau pemahaman seseorang, pada hakikatnya adalah dia benar-benar memberikan peringatan kepada umat untuk terus berada di atas jalan yang lurus tersebut, jalan Allah dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika itu diprotes oleh seseorang karena beliau di zamannya sering mengkritiki para perawi-perawi hadis. Si fulan jangan diambil riwayatnya karena beliau seorang yang dhaif. Si fulan jangan kamu terima riwayatnya karena dia riwayatnya adalah riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kalau kita melihat kisah-kisah orang-orang yang didhaifkan hadisnya oleh mereka para ulama, jangan kemudian kita bayangkan mereka adalah seorang yang jelek akhlaknya, jelek pula perangainya, dan sedikit amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sebagian di antara rawi hadis yang dilemahkan oleh mereka para ulama, dia adalah seorang yang mumpuni di dalam perkara ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang yang mumpuni di dalam perkara ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Naam, zuhud, banyak beribadah, banyak membaca Al-Qur'an, banyak melakukan qiyamul lail dan yang semisalnya. Namun subhanallah, disebabkan karena termotivasinya dirinya untuk melakukan perkara ketaatan-ketaatan kepada Allah dan tidak adanya perhatian dari diri-diri mereka untuk memilah antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang dhaifnya, mereka menghukumi sesuatu sesuai dengan perasaannya, sehingga jatuhlah mereka di dalam perkara-perkara kebatilan. Di antaranya adalah bermudah-mudahan di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memahami hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang lemah adalah mereka para ulama ahli hadis yang menghabiskan umur dan waktu mereka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keadaan mereka para ulama yang sudah benar-benar menghabiskan waktunya dan umurnya untuk mempelajari hadis Rasul, bisa menyimpulkan hadis ini bukan hadis, hanya sekedar merasakannya, dzauq, dengan perasaannya. Gak mungkin Rasul mengatakan demikian, sehingga mereka lemahkan hadisnya. Nah, ketika diperiksa sanadnya ternyata benar, di dalamnya ada seorang rawi yang majhul, di dalamnya ada seorang rawi yang lemah dan yang semisalnya. Yang faham adalah mereka para ulama ahli hadis. Sehingga sebagai kisah di zaman Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, di zaman beliau banyak bermunculan para pemalsu-pemalsu hadis. Banyak bermunculan para pemalsu-pemalsu hadis. Sebagian memalsukan hadis disebabkan karena dunia. Apakah kepemimpinan sehingga dia palsukan hadis agar supaya orang mendukung dirinya sebagai pemimpin di waktu itu, ataukah karena perkara-perkara dunia lainnya. Sebagian memalsukan hadis disebabkan karena dia seorang yang zindiq, yang menampakkan dirinya sebagai seorang yang beragama Islam, namun ternyata menyembunyikan makar kufurnya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala kita membaca para pemalsu-pemalsu hadis di sejarah-sejarah mereka, sebagiannya disebutkan wasuliba ala zandaqatihi, dia disalib oleh penguasa di zamannya disebabkan karena dia sebagai seorang yang zindiq, yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislamannya. Naam. Falhasil, mereka mengeluhkan hal ini kepada Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Maka beliau mengatakan ta'ishu biha al-jahabidah, yang akan menghadapinya adalah mereka para cendekiawan-cendekiawan, ulama-ulama ahli hadis. Mereka yang akan memilah hadis-hadis mereka sebagai hadis yang sahih atau sebagai hadis yang lemah. Yang paling faham adalah mereka para ulama ahli hadis. Sehingga kita menjumpai mereka para ahli hadis adalah orang-orang yang terdepan di dalam memurnikan kesahihan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Falhasil, kita kembali kepada kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Salah seorang berkata kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kenapa kamu itu sering mengatakan si fulan dhaif, si fulan lemah, tidak bisa diterima hadisnya, ini ghibah katanya. Maka marahlah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, bahkan menegurnya dengan keras, uskut ya Ahmad, diamlah engkau wahai seorang yang jahil. Idza sakattu ana wa sakatta anta, faman yu'arrif al-jahil as-sahiha min as-saqim. Kalau misal saya diam, kamu juga diam, nah terus siapakah yang memberikan pengetahuan kepada seorang yang jahil bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang sahih dan riwayat ini adalah riwayat yang lemah? Yang memberikan peringatan kepada seorang yang jahil adalah mereka, para ulama. Sehingga wajib ketika seorang berilmu, wajib pula dia mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana wajib seorang ketika mengetahui kebenaran sebagai kebenaran, untuk dia sampaikan kepada umat perkara kebenaran tersebut dengan memberikan peringatan terhadap lawan dari lawan-lawan kebenaran, yaitu kebatilan. Naam. Sehingga penting untuk kita menjadi seorang yang bukan sebagai seorang yang apa itu namanya, kalau buta teknologi itu kan butek ya kan istilahnya, buta teknologi. Nah, kalau buta perkembangan seputar keadaan-keadaan seorang dai, ini apa namanya, ini buta perkembangan situasi dan kondisi terkini. Nah, dia tidak paham ternyata syekh ini sudah menyimpang, padahal sudah menyimpang, penyimpangannya demikian jelas disebutkan bantan-bantan ilmiahnya oleh mereka, para ulama. Dia tidak paham perkembangan ustadz yang ada di sana ternyata sudah menyimpang, sudah turun tahziran dari mereka, para ulama. Ternyata dia mengatakan demikian dan demikian pada waktu yang baru saja terjadi. Nah, dia butek, ya kan? Tidak paham kondisi orang-orang tersebut. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Kalau buta teknologi, ya mungkin dikira dia enggak nyetrum, ternyata nyetrum. Ini masih mending. Nah, kalau buta terkait permasalahan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam, jangan kemudian dia salah dan dia bandingkan sama seperti teknologi. Ini kayaknya sunnah, enggak apa-apalah dijalankan, ternyata kebatilan. Ini kayaknya tauhid, ternyata itu syirik. Sehingga hubungannya ima al-jannah wa ima an-nar, ima al-haq wa ima al-batil, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Karena kebenaran satu, sehingga tidak ada setelah kebenaran tersebut melainkan itu adalah kebatilan. Naam. Qala Hudzaifah ibn al-Yaman, berkata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semasa hidupnya Nabi beliau memfokuskan diri untuk bertanya tentang fitnah-fitnah, tentang hadis-hadis seputar fitnah, perkara-perkara kebatilan, penyimpangan-penyimpangan. Ini Hudzaifah bin Yaman banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Beliau sebutkan dalam ucapannya, ini dinukilkan oleh al-Mu'allif rahimahullah, dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu manusia, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan. Manusia yang bertanya kepada Rasul, yang dimaksudkan oleh Hudzaifah adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang ayul a'mali afdal, bertanya tentang amalan apa yang paling afdal, yang paling mulia, yakni semuanya berhubungan dengan perkara-perkara kebaikan. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarr makhafata ayyudrikani. Adapun saya di zaman tersebut bertanya kepada Rasul tentang perkara-perkara kejelekan, karena khawatir jangan sampai saya berjumpa dengan perkara kejelekan tersebut. Sehingga bila kita melihat hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan fitnah, berhubungan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada yaumul qiyamah, dan fitnah-fitnah yang terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, sehingga beliau digelari oleh para sahabat Rasul setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibus sirri Rasul, sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beliau sebutkan kepada seluruh para sahabatnya. Di antaranya adalah nama-nama orang-orang munafikin. Ini perkara kejelekan yang hanya diketahui oleh Rasulullah alaihi salat wasallam. Beliau ketahui dari wahyu Allah tabaraka wa taala. Dan disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama orang-orang munafikin tersebut person per personnya, sehingga dikenal, diketahui oleh sahabat tersebut, dan sahabat tersebut adalah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dan setelah Rasul wafat, Hudzaifah ibn al-Yaman menyembunyikan khabar tersebut karena ini termasuk perkara rahasia yang harus dijaga, demikian pula tidak dikhabarkan kepada yang lainnya. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu tersebut mengetahui keadaan seseorang yang meninggal dunia, apakah dia alal khair, berada di atas kebaikan, ataukah alal syarr, alal nifaq, berada di atas kemunafikan, dengan melihat sikap Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an. Mereka lihat, karena Hudzaifah tidak mengkhabarkannya. Kalau Hudzaifah menyolatinya, berarti dia yurja fihil khair, diharapkan padanya ada kebaikan. Kalau ternyata Hudzaifah tidak menyolatinya, maka mereka menahan diri untuk menyolati jenazah tersebut, jangan sampai dia termasuk dari orang-orang munafikin. Naam. Diriwayatkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saja tidak mengetahui siapa nama orang-orang munafikin tersebut, karena beliau khawatir jangan sampai nantinya beliau dimasukkan oleh Rasul termasuk dari orang-orang munafikin tersebut. Beliau mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya Hudzaifah, apakah kamu mendengarkan Rasul menyebutkan nama saya termasuk dari nama-nama orang-orang munafikin? Hudzaifah mengatakan, la walan uzaki ba'daka ahadan, tidak ya Amirul Mukminin, dan saya tidak akan memberikan tazkiyah kepada orang selainmu setelah ini, siapapun mereka. Sehingga ketika ada orang datang kepada Hudzaifah, apakah kamu mendengarkan saya disebutkan namanya bersama orang-orang munafikin? Hudzaifah diam dan tidak menyebutkan dan memberikan tazkiyah kepada orang tersebut. Beliau hanya melakukannya kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nah, yang menjadi syahid di dalam perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman ini, di dalamnya berisikan faedah perlunya kita sebagai seorang muslim di samping bersemangat melakukan amalan-amalan kebajikan dan memahami perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang afdal, namun dari sisi yang lainnya kita juga termotivasi, bersemangat untuk memahami, mempelajari perkara-perkara apa saja yang di dalamnya termasuk dari kebatilan, amalan-amalan apa yang menyelisih sunnah, amalan-amalan apa yang bisa membatalkan tauhid, yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini perlu untuk kemudian kita mempelajarinya, sehingga seperti yang disebutkan, di dalam mempelajari sesuatu itu harus imbang, kita pelajari al-haq dengan kita pelajari kebatilan, sebagaimana kita pelajari sunnah kita pelajari pula apa itu bid'ah dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Nah, wa qala syekhul islam, berkata syekhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'rifatul muslimi bidinil jahiliyah huwa mimma yu'arrifuhu bidinil islam alladhi ba'athallahu bihi rusulahu. Mengetahuinya seorang muslim terhadap agama-agama jahiliyah seperti apa prinsip-prinsip mereka dan yang semisalnya adalah termasuk dari sesuatu yang harus diketahui oleh seorang yang masuk ke dalam Islam. Nah, Ataukah huwa mimma yu'arifu bidinil Islam, inilah termasuk dari agama Islam itu sendiri. Alladzi ba'athallahu bihi rusulahu, yang Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Wa ya'rif al-farqa baina dinil muslimin al-hunafa ahli tauhid al-ikhlas wa tibail anbiya wa dini ghairihim, sehingga dengannya dia bisa membedakan antara agama kaum muslimin yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah mengikuti para nabi-nabi Allah Azza wa Jal dan agama selain dari agama-agama mereka. Wa man lam yumayyiz baina hadha wa hadha fa huwa fi jahiliyatin wa dhalalin wa syirkin wa jahlin. Seseorang yang tidak bisa membedakan antara ini dan ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka dia berada pada masa jahiliyah. Dia berada pada kesesatan, dia berada pada kesyirikan, dan dia juga berada pada kejahilan. Sehingga penting untuk memahami perkara-perkara yang diselisih oleh al-Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Tayib, di sini ada pertanyaan. Satu saja ini pertanyaan saya jawab. Afan Ustaz, tolong nasihatnya untuk ikhwan yang sedang berlangsungnya taklim tapi dia asik sedang bermain game pakai HP. Nah, nasihat saya, Allahu Akbar wa Subhanallah. Nah, ini ikhwan atau bukan ikhwan ini? Kalau ikhwan, waras atau enggak waras gitu loh. Nah, majelis ta'lim yang seharusnya seseorang mendengarkannya, ya kan, yang dipenuhi dengan al-ilm, dipenuhi dengan kebaikan, dengarnya seseorang di majelis al-ilm adalah terhitung pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi subhanallah, ketika majelis ini dikotori dengan yang demikian, ini tidak selayaknya. Ini nasihat saya, di samping saya berikan nasihat teguran keras kepada orang tersebut, saya juga nasihati ikhwan-ikhwan yang ketika melihat di sampingnya ada yang buka HP kemudian ngelihat-ngelihat game seperti ini di majelisul ilm, ambil HP-nya, kasihkan ustaznya. Ini Ustaz, itu si fulan pegang HP Ustaz ketika taklim. Nah, diambil. Jangan sampai kita kotori tempat yang mulia ini dengan yang demikian. Nah, ya Ustaz, game-nya enggak ada apa namanya makhluknya. Ya antum kalau mau main game ya di tempat yang jauh sana. Nah, jangan di tempat-tempat yang seperti ini. Ini tidak selayaknya. Hormatilah majelisul ilm. Ini saya khawatir kalau semisal seorang tidak memuliakan majelisul ilm, tidak memuliakan tempat-tempat yang berisikan al-ilm, di dalamnya berisi dibacakan sunat yang semisalnya, ini saya khawatir dia juga akan menyepelekan perkara-perkara yang lain. Akan menyepelekan perkara-perkara yang lainnya. Ketika dikatakan ini sunnah sepele, sunnah saja kok dilakukan tidak mengapa, dikerjakan juga enggak apa-apa, kan gitu. Ketika terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dia sepelekan, gampang, nanti tobat juga bisa. Nah, dan yang semisalnya sehingga sangat riskan, berbahaya orang yang seperti ini. Awalnya mungkin dia bermudah-mudahan menyepelekan kebaikan, tapi saya khawatir imbasnya demikian besar. Dia terjatuh ke dalam penyimpangan, kesesatan, futur, kemaksiatan dan yang semisalnya, dalam keadaan dia menganggap baik perbuatan-perbuatan tersebut. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Apakah sama kata Allah Azza wa Jalla seseorang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perindah amalan-amalan buruknya sehingga dia melihat itu adalah amalan baik, sehingga dia menyimpang dalam keadaan ringan, ya kan, dia terjatuh ke dalam dosa dalam keadaan ringan dan bahagia merasa mendapatkan keberuntungan. Ini tanda-tanda kesesatan, bahkan tanda-tanda kebinasaan di dunia, demikian pula di akhirat. Kalau Syekh Rabi Ibn Hadi rahimahullah wa ra'ah wa syafah, ketika ditanya tentang radio roja saja, beliau mengatakan seorang yang masih memiliki sifat ihtiram kepada sunnah, itu pasti dan pasti tidak mendengarkan radio-radio yang seperti ini, di dalamnya berisikan ceramah-ceramah dari ahlil batil dan yang semisalnya. Maka bagaimanalah kiranya kalaulah semisal disampaikan pertanyaannya, Syekh si fulan tidak menghormati majalusul ilm. Di majalusul ilm dia bermain gimbot ya Syekh. Tahu gimbot antum itu? Gimbot itu bahasa era 90-an. Ya, gimbot namanya. Kalau zaman sekarang game. Bermain game. Nah. Maka subhanallah. Ini tidak salahnya demikian. Seorang yang memuliakan al-ilm, memuliakan sunnah, memuliakan majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis sunnah, maka tidak selayaknya yang demikian. Nah, sehingga nasihat saya di samping orang tersebut untuk tidak sekali lagi mengulanginya. Nasihat yang berikutnya, ini saya himbau kepada semua ikhwan yang melihat orang yang seperti ini atau melihat adanya seorang ikhwan dari luar datang ke sini kemudian ternyata memperlihatkan yang demikian ke santri-santri kita, ini tolong dicatat namanya. Kalau takut, ginikan aja. Pertanyaan ini bukan pertanyaan tapi apa namanya informasi. Ini si fulan tadi kedapatan main game. Si fulan ini memperlihatkan HP ke santri ini, misalnya ini penting. Ini penting. Data-data ini masuk ke kita dan nantinya kita ada teguran khusus untuk orang-orang tersebut. Nah, karena jangan sampai nantinya kita di mat kita ini memperlakukan peraturan yang keras seputar HP Android dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian ternyata ikhwan bermudah-mudahan dalam perkara tersebut, ya kan? Ketika taklim di sini yang dilihat HP, santri nyinyir, ya, tidak boleh main HP. Ternyata ikhwan boleh. Akhirnya lihat-lihat. Nah, ini jangan. Mungkin yang dilihat hanya sekedar video iklan daurah. Wih bagus, dilihatin gerubung. Jangan. Dengan melihat sesuatu ada keinginan nantinya. Ini lihat set, punya HP bisa kayak gituan. Yang dilihat ternyata baik. Nah, bisa baik, bisa dengar faedah ilmu, bisa dengar informasi ta'lim, bisa download dengar rekaman-rekaman daurah. Ini kalau dimanfaatkan pada orang yang benar. Tapi kalau semisal di usia-usia masih remaja seperti anak-anak kita saat ini, kebanyakannya memanfaatkan untuk sesuatu yang tidak selayaknya kita sebutkan. Baik yang akhwat-akhwatnya ataukah yang santri-santri prianya, sama saja. Bahkan kita lihat kelakuan para wanita tatkala memegang sarana elektronik seperti ini demikian parah, ya kan, melebihi kelakuan prianya. Nah, melebihi kelakuan prianya. Ini selayaknya sebagai teguran untuk semua ikhwan, demikian pula semua ummahat, semua aba. Ini saya harapkan perhatian dalam bab tersebut. Karena sering kita menjumpai kasus-kasus yang terjadi di umat kita. Ini saya khawatir karena keteledoran dalam bab tersebut. Jangan sampai nantinya terjadi setelah ini HP-nya ikhwan hilang ketika taklim. Ternyata dia pamerkan di hadapan santri, ya kan? Oh, HP-nya bagus, mahal, lebar layarnya, jernih penampilannya. Akhirnya sampai ngajari maling, ini kan udah bagus demikian. Yang disalahkan ini bukan santrinya, tapi ikhwannya ini. Sama seperti seorang ngasih lihat uang satu koper. Dia bawa pakai plastik yang tembus pandang di pinggir jalan, bawa gini. Ini bisa kita pastikan belum sampai rumah sudah hilang dia. Mungkin yang sampai rumah hanya namanya, ya kan? Namanya saja masuk ke koran, orangnya sudah dieksekusi. Ini karena dia yang salah. Nah, dia yang memperlihatkan kepada orang-orang yang di dalam dirinya memiliki penyakit hasrat untuk melakukan kemaksiatan kepada dirinya. Nah, sehingga tatkala kita melihat bagaimana pengajaran Al-Qur'an, Al-Qur'an di samping memberikan peringatan tentang kejelekan juga memberikan peringatan sebab dari sebab-sebab seorang terjatuh ke dalam perkara kejelekan tersebut. Di antaranya adalah diharamkannya seseorang pria dan wanita berbicara dalam keadaan dengan pembicaraan yang biasa tanpa batas antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Allah juga ingatkan para wanita, wala takhdu'na bil qawli fayadma alladhi fi qalbihi maradun. Wahai para wanita, jangan kalian menundukkan suara-suara kalian, memperindah suara-suara kalian ketika berbicara dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Fayadma alladhi fi qalbihi marad, sehingga menyebabkan hati-hati mereka yang di dalam dirinya ada penyakit memiliki hasrat kepada para wanita-wanita tersebut. Kalau demikian dalam pembahasan mukalamah bainar mar'ah wa rijal, pembicaraan antara seorang pria dengan wanita, demikian pula dalam perkara-perkara yang lain, seorang menontonkan HP yang bagus di depan santri, ini berisikan pendidikan yang jelek untuk santri tersebut, melawan ustadznya, ya kan, melawan pengurusnya. Akhirnya dia pulang ke rumah minta orang tuanya dibelikan HP yang lebih bagus, kalau bisa sama seperti HP aminya tadi itu. Nah, sama, karena melihat keadaan yang di sekitarnya demikian. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di pagi hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.